Subjek isu. Bila saya seorang leader dan saya diisukan bisa mempromosikan karyawan saya seorang caleg yang bisa menjanjikan apapun, namun pada saatnya tiba yang diisukan, yang diinginkan tidak terjadi. Saya bisa lari dengan mengatakan, oh itu kata orang, bukan kata saya. Tapi saya leader, saya anggota legislatif mungkin. Yeah. Saya harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana dalam kemarahan saya, karena ada orang yang mengisukan sesuatu yang tidak benar mengenai saya, tapi saya bisa memberikan jawaban yang tidak membuat orang putus asa dan tetap tegar menghadapi masa depan. Sekian, terima kasih Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, coba saya tanya ya, waktu kita merasa marah, apakah Anda bisa mengantuk? Tidak. Pernah lihat orang marah yang ngantuk? Lucu sekali ya. Good. Orang marah mau istirahat. Sebentar ya, aku istirahat dulu. Nanti aku teruskan marah. Tidak ya? Good. Berarti kemarahan itu adalah keuntungan. Orang yang membuat kita marah itu hanya penyebab. Dia kontributor bagi sebuah kekuatan yang menjadikan kita kurang tidur dalam bekerja, Pak. Anda tidak mau istirahat sebelum selesai. Banyak orang menggunakan kemarahan sebagai cara untuk mengkorosi dirinya. Mengecilkannya, merusak kesehatannya. Mulai dari sekarang, buat aku marah lagi, coba. Ya, aku perlu kerja keras, gitu dong. Itu sebabnya banyak orang cari suami, istrinya kalau mengantuk. Ya. Supaya nanti dimarahi deh, gak ngantuk lagi, kerja. So, bagaimana kalau kita menyikapi sejelek-jeleknya keadaan dengan sebaik-baiknya sikap? Coba. Karena kalau kita sama-sama berhasilnya nanti, yang paling bahagia adalah yang perjalanannya indah. Ya toh? Kan kita tidak tahu nanti berhasil atau gagal. Mulai dari sekarang berhasillah dengan sikap yang baik karena success is not a destination. Keberhasilan itu bukan tujuan. Keberhasilan itu kualitas dari perjalanannya. Itu. Super sekali Pak Mario. Ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Saya persilakan. Silakan. Yes, salam Ibu. Support Pak salam Mario. Salam super Ibu. Saya Yumi dari Jakarta Selatan. Yes Ibu Yumi. Isu itu tidak selalu dari kehidupan seseorang, tapi bisa dari tragedi. Seperti yes. Tragedi yang baru saja terjadi. Belum lama ini Situ Gintung. Yes. Kami rakyat negeri ini melihat bahwa pemimpin daerah itu ada yang bertikai di media massa. Dan kami selaku rakyat yang seharusnya dipimpin itu merasa miris sekali melihat hal tersebut. Menurut Pak Mario, bagaimana kami sebagai rakyat negeri ini menyikapi? Apakah pemimpin daerah itu sudah etis seperti itu? Ataukah memang isu itu tidak pernah ada yang etis? Terima kasih. Nah. Doa kita untuk pemuliaan saudara-saudara kita yang jatuh sebagai korban di Situ Gintung. Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita ambil tiga hal yang menjadi ciri seorang pemimpin, yaitu pikiran yang baik, ya, sikap yang baik, dan tindakan yang baik. Sahabat Indonesia yang super, kita menuntut para pemimpin kita berpikir yang baik, bersikap yang baik, lalu bertindak yang baik. Ya. Yang membuat Anda marah adalah karena Anda menuntut. Dan mereka melakukan pun kita tidak tahu. Lalu kita menganggap mereka tidak berpikiran baik, tidak merasa baik, tidak bertindak baik. Jadi, kalau ini sikap-sikap pemimpin, mengapa tidak kita gunakan pada diri kita dulu? Yuk kita berpikiran baik, bersikap baik, bertindak baik. Karena kalau mau melakukan kebaikan, jangan tunggu pemimpin. Lakukan sendiri karena itu perilaku kepemimpinan yang sebetulnya. Super sekali Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Engkau pasti menang. menuduhku telah bersekutu dengan setan.